Ustaz yang saya hormati, adakah kiat-kiat supaya suami dan anak-anak mau berbarengan ke majelis taklim supaya lebih dekat dengan Al-Quran dibandingkan kepada media sosial? Jawab, satu, bujuk dia ke masjid. Yang kedua, doakan dengan sungguh-sungguh. Mendoakannya, buka Al-Quran surat 2 ayat 144. Ini teknis. 2 144. Kemudian surat 25 ayat 74. 2 144. Surat 2 Al-Baqarah ayat 144. Iya. Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Stop. Ibu tahu enggak ini? Rasulullah itu berharap berpindahnya kiblat kaum muslimin ke Baitullah. Jadi kalau ada hajat yang belum terpenuhi, doa yang belum dikabulkan, disunnahkan kita, ibu ya, di lantai dua kalau punya rumah bertingkat, buka jendela, buka pintu. Di antara tengah dua sampai setengah jam menjelang masuk subuh, berdoa sungguh-sungguh, angkat tangan, wadah, hadapkan wajah ke langit. Rob, tunjukkan suami hamba, ya Allah, limpahkan hidayah kepadanya. Terus menerus lakukan. Cukup dalam hati, jangan kencang, nanti suami dengar tersinggung. Karena Allah Maha Mendengar dan Maha Tahu. Ketulusan ibu berdoa di tengah malam terhadap agar suami menerima petunjuk, mendapat petunjuk, terutama lakukan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ini kisah saya ceritakan. Sampai umur 33, Bu, saya belum menikah. Karena ibu saya cepat meninggal, ayah saya cepat meninggal. Ibu saya meninggal setelah saya kuliah, ayah saya meninggal setelah saya tamat SMA. 10 malam terakhir saya menangis minta jodoh, ya Allah berikan kepada hamba wanita yang soleh. Alhamdulillah habis lebaran saya menikah, walaupun sampai sekarang masih satu. Ya, yang ketahuan Ustaz, gitu ya. Yang kedua, sudah saya menikah 7 tahun, rumah tidak ada kontrak di pinggir Kali Cipinang, 3 kali sekian meter kali 7 meter. Datang saudara saya dari Medan, kakak saya, datang mertua saya dari Semarang, datang ipar saya dari Kalimantan. Di rumah itu kayak sarden. Tengah malam saya bangun, ya Allah, mudahkan rezeki hamba agar hamba bisa memuliakan tamu hamba. Mudahkan rezeki hamba, ya Allah, agar bisa hamba muliakan tamu hamba. Enggak berapa lama punya rumah di Bekasi. Punya rumah Bekasi masih dapat masalah. Saya ngisi ke Pondok Indah, ke Menteng, segala macam. Harusnya angkot, kendaraan tidak punya. Jangankan mobil, motor pun saya enggak punya waktu itu. Tengah malam kembali saya kontak Allah. Ya Allah, mudahkan rezeki hamba supaya hamba tidak terlalu melelahkan, ya Allah. Kadang orang supir metromini udah bosan sama saya. Ini lagi yang naik gitu. Ke Pondok Indah saya, Ustaz, 4 kali sambung, 5 kali sambung, Ustaz. Sampai di rumah jam 12 malam. Pagi jam 5 harus jalan saya. Subhanallah, mudahkan rezeki hamba, ya Allah, jangan terlalu lelah. Enggak berapa lama beli rumah, ada yang ngasih, saya bisa beli mobil cash tidak kredit. Allah itu Maha Kaya. Di situ sering saya menangis, ya Allah. Saya hanya pandai meminta sampai hari ini, tapi belum bisa bersyukur, ya Allah. Apa yang hamba minta engkau berikan, ya Allah. Kemarin saya pulang, Pak, capeknya masya Allah. Apa saya pikir, sehari harus ngisi 3 tempat, ya Allah, hamba terlalu capek. Tapi kalau hamba batalkan pasti mereka marah dan tersinggung. Jam 8 malam datang telepon, mohon maaf Pak, besok gak jadi pengajian, ada bakso. Subhanallah, Allah sendiri yang membatalkan, gak perlu saya telepon. Betul Pak, ini sering kejadian saya. Baju habis, saya doa, ya Allah, mudahkan rezeki hamba. Oh, dikirim baju 24. Jadi hanya satu kata. Ibu sungguh-sungguh berdoa, yakin dan cemas. Cemas supaya berdoa terus, yakin supaya jangan ragu. Betul kan? Sekarang persoalan umat Islam itu, apakah dia sudah mau berdoa sungguh-sungguh? Kedua, apakah yakin dengan doa? Orang sekarang kan kurang yakin dengan doa itu, Ustaz. Betul kan? Selalu mengatakan, enggak mungkin, Ustaz. Loh, Allah Maha Kuat, Allah Maha Tahu, Allah Maha Kaya, Allah Maha Melihat. Sungguh-sungguh berdoa. Yang menciptakan suami ibu siapa? Allah yang membolak-balik hatinya. Hitungan Allah, per detik bisa Allah bolak-balik hati kita. Di pagi hari bisa beriman, sorenya bisa murtad. Makanya doa kita apa? Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan engkau gelincirkan hati kami setelah engkau beri petunjuk. Ya Allah, jangan engkau gelincirkan hati hamba, ya Allah.